perasaan iki kanggo kowe sing lagi tak tresnani. Mbok tulung aja ngecewani atiku sing kadung pengen bahagia ne uripmu. No prajuritku yang hebat, gunakan keberanian dan kesetiaanmu untuk menjaga negara, termasuk dalam menjaga orang-orang yang kalian cintai.